Kadang seragu deng beta sayangi siono nae cuma alesan diri di dalam hati ini sing adalah nona. Jang se ragu deng beta sayangi sono nae cuma alesan diri di dalam hati ini sehingga sampai mati.